Falau taharra iko a solatin woi rosohi batil wakti fil waktil makruh min haitsu kaunuhu makruhan fataharumu mutlakon walatan agidu walau faitatan yajibu qadauha fauran li'annahu mu'anidun disyara'i. Falau taharra, andai kata ada seseorang yang sengaja menempatkan, sengaja iqa'a sholatin, menempatkan sholat. Wairi, ini kalau menurut saya wairi ya, wairi sohibil wakti, selain sholat yang memiliki waktu. Sholat yang memiliki waktu artinya sholat fardu ya, sholat fardu. Jadi sholat duhur berarti dia pemilik waktu duhur. Begitu juga sholat yang lain. Dia sengaja menempatkan sholat fil waktil makruh, di dalam waktu yang dimakruhkan oleh syariat. Min haitsu kaunuhu makruhan. Alasan dia sengaja, alasan dia menempatkan sholat di waktu makruh, karena waktu itu makruh. Jadi min haitsu kaunuhu makruhan ini adalah alasan iko as-sholat ya, alasan sengaja dia melakukan sholat di tempat itu. Kesengajaan itu karena memang dia sengaja melakukan sholat di tempat yang dimakruhkan. Maka sholat yang dilakukan itu fataharumu mutlakon, sholat itu hukumnya haram secara mutlak ya. Walatan agidu, dan selain haram sholat itu juga tidak sah ya, tidak sah dan juga haram. Walau faitatan, walaupun sholat yang dilakukan berupa sholat qadha, faitah maksudnya sholat yang dilakukan setelah waktunya habis. Yajibu qadha'uha fauran, walau sholat faitah yang harus diqadha di waktu itu juga. Fauran artinya harus bergegas melakukannya. Mengapa hukumnya haram dan tidak sah? Li'annahu mu'anidun li syar'i, karena orang yang sengaja tadi dia termasuk orang yang menentang syariat. Jadi mu'anidun li syar'i itu artinya menentang syariat, karena memang dia sudah mengetahui bahwa tempat itu makruh digunakan sholat, tetapi dia justru sengaja melakukannya di tempat itu, dan kesengajaan itu memang dikarenakan tempat itu makruh, bukan karena sebab yang lain. Jadi yang menjadi beberapa catatan, yang pertama adalah taharro ya. Taharro artinya sengaja memilih waktu itu. Jadi mengecualikan seorang yang sholat di waktu itu, tetapi hal itu dilakukan secara kebetulan ya, tidak ada kesengajaan. Maka hukum haram dan tidak sah ini tidak berlaku. Atau memang dia sengaja menempatkan sholat di waktu itu, tetapi kesengajaan itu bukan min haitsu kaunuhu makruhan, bukan karena waktu itu makruh, karena sebab yang lain. Jadi misalkan sholat jenazah ya, sholat jenazah itu dijelaskan termasuk sholat yang memiliki sebab mutaqaddim ya, kemarin sholat jenazah. Jadi misalkan sholat jenazah dilakukan di tempat-tempat yang makruh, tapi tujuan mengakhirkan sholat di tempat itu bukan karena tempat itu makruh, tetapi karena agar jamaah sholat jenazah menjadi banyak ya. Jadi mengakhirkan di tempat itu supaya jamaahnya bertambah banyak. Bila demikian maka sholat jenazah yang dilakukan tidak haram dan juga tidak mendapatkan hukum tidak sah ya, dalam arti tetap sah dan juga tidak haram. Kemudian di dalam kata ghoiro sohibatil wakti, ini berarti mengecualikan sholat yang memiliki waktu ya, sholat fardu pemilik waktu. Jadi di dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa termasuk waktu yang dimakruhkan melakukan sholat adalah waktu mendekati tenggelamnya matahari. Jadi misalkan sholat asar ya. Jadi waktu sebelum mendekati matahari terbenam, sebelum mendekati matahari terbenam itu adalah milik sholat asar. Jadi sholat asar itu boleh diakhirkan di waktu itu. Artinya menempatkan sholat asar di waktu makruh itu tidak apa-apa, karena waktu itu memang milik sholat asar. Dan keharaman ini berdasarkan dari hadis sabda Nabi Muhammad SAW, la taharru bi sholatikum tulu asyamsi wala gurubaha. Janganlah kalian sengaja melakukan sholat di saat matahari tenggelam dan di saat matahari terbit. Tulu asyamsi wala gurubaha. Jadi memang ada larangan yang tegas dari Nabi Muhammad bagi orang-orang yang sengaja melakukan sholat di tempat-tempat itu. Oleh karena itu hukumnya haram sekaligus tidak sah. Kemudian maksud dari sholat qadha, yajibu qadha fauran, ini adalah sholat qadha yang harus dilakukan di saat itu juga. Mengapa? Karena sholat itu keluar dari waktunya tanpa ada udur ya. Jadi kalau sholat qadha yang tanpa udur itu, selama dia ingat bahwa memiliki tanggungan sholat, maka dia harus segera mengkodoknya, segera melunasinya. Kemudian mengenai kesengajaan ya, kesengajaan yang dilakukan oleh seorang itu, alasan di dalam Fathul Muin adalah li'annahu mu'anidun li syar'i, karena dia menentang syariat. Jadi syariat sudah menentukan aturan keharaman sholat atau kemakruhan tahrim ya, makruh tahrimnya sholat, tetapi dia melanggarnya, sengaja melakukannya di tempat itu. Itu diberi alasan dengan li'annahu mu'anidun li syar'i, dia menentang syariat. Tetapi alasan ini ada kejanggalan ya, ada kejanggalan tentang alasan ini, yaitu di dalam permasalahan yang lain, seorang yang menentang syariat itu hukumnya tidak sebatas haram. Jadi haram itu terlalu ringan ya, hukumnya bisa menjadi kafir. Jadi sebagian syarih, sebagian hasiah atau kitab lain itu mengungkapkan kejanggalan tentang alasan li'annahu mu'anidun li syar'i yang hanya berdampak ke hukum haram. Jadi semestinya ini tidak hanya haram tetapi bisa kafir. Contohnya semisalkan ada seorang yang diperintahkan orang lain untuk memotong kuku, qasi atfarok, potonglah kukumu. Kemudian orang yang diperintah itu tidak mau melaksanakannya, dan ketidakmauan itu dikarenakan dia membenci syariat ya. Jadi orang yang diperintahkan memotong kuku dan dia tidak melakukan, alasan tidak melakukannya karena dia benci dengan syariat, orang itu hukumnya kafir ya. Orang itu kafir. Mengapa kafir? Karena mu'anidun li syar'i. Jadi kalau kita melihat penjelasan itu, semestinya seorang yang sengaja melakukan sholat di waktu makruh ini hukumnya juga kafir, tidak sebatas sholatnya haram saja. Akan tetapi kejanggalan itu dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan mu'anidun li syar'i ini tidaklah menentang kepada syariat, tetapi dia seperti ya, dia seperti orang yang menentang syariat. Jadi mu'anidun li syar'i ini maknanya tidak bisa dimaknai secara letterlek ya. Karena seperti tadi ya, yang dimaksud dengan mu'anid ini bukanlah mu'anid secara hakiki, tetapi seorang yang seakan-akan menentang syariat. Kemudian di dalam Fathul Qorib ya, di dalam Fathul Qorib yang tidak dijelaskan di kitab Fathul Muin, selain pengecualian waktu, yaitu waktu di hari Jumat, kemakruhan ini juga dikecualikan di beberapa tempat yaitu di Harami Makkah, di Makkah ya. Jadi melakukan sholat-sholat di waktu-waktu ini, di waktu-waktu yang telah ditentukan ini kemakruhannya tidak berlaku di tanah haram, yaitu kota Makkah ya. Ini tidak mengkhususkan Masjidil Haram saja, tetapi mencakup Masjidil Haram dan mencakup di luar Masjidil Haram, yaitu tempat-tempat yang tidak diperbolehkan berburu hewan ya. Makanya selama tempat itu tidak diperbolehkan berburu hewan, maka sholat di waktu-waktu ini itu diperbolehkan, dalam arti tidak makruh. Dan pengecualian itu berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihadal bait wa sholla ayyata sa'atin sa'a min laylin au nahar. Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang yang tawaf di Ka'bah ini, dan jangan pula kalian menghalangi seorang yang sholat kapanpun waktunya, baik di malam hari maupun di siang hari. Jadi dalam hadis tadi Nabi melarang kepada Bani Abdi Manaf, dan ini tentunya berlaku kepada seluruh penduduk Mekah ya, melarang mereka agar tidak menghalangi seorang yang tawaf dan sholat. Dan larangan ini berlaku kapanpun, Nabi tidak membatasi waktu tertentu, tetapi jangan halangi orang-orang untuk melakukan sholat dan tawaf kapanpun dia mau. Sehingga kemakruhan-kemakruhan sholat yang dijelaskan di dalam Fathul Mu'in ini tidak berlaku khusus di kota Mekah. Dan mengapa hal ini dikecualikan? Selain hadis tadi, ada juga alasan para ulama, alasan yang lain selain hadis, yaitu karena kota Mekah ini memiliki keutamaan yang lebih ya, memiliki keutamaan yang lebih. Jadi dikarenakan seorang yang beribadah di kota Mekah, seorang yang sholat di kota Mekah ini memiliki pahala atau keutamaan yang lebih, maka bagi orang yang bermukim di sana, dia tidak diharamkan untuk memperbanyak melakukan sholat. Jadi ini merupakan salah satu hukum yang merupakan keistimewaan dari kota Mekah ya, diperbolehkan memperbanyak sholat kapanpun dia mau. Kemudian alasan yang lain adalah karena tawaf ini termasuk sholat ya. Jadi menurut dari nas, yaitu hadis dan juga sebagian ayat Al-Quran, menjelaskan bahwa tawaf adalah sholat ya. Tawaf adalah sholat, hanya saja seorang yang melakukan tawaf boleh berbicara. Jadi tawaf itu sama dengan sholat, dan semua ulama itu sepakat tidak ada yang melarang tawaf di waktu-waktu tertentu. Jadi selama berada di Masjidil Haram dan beribadah tawaf, itu boleh dilakukan kapanpun dia mau. Dan dikarenakan tawaf adalah sholat, maka hukum sholat juga sama dengan tawaf, dalam arti boleh dilakukan kapanpun pelakunya ingin melakukan. Itu alasan yang ketiga. Kemudian ada satu sanggahan dari ulama yang mengatakan bahwa hadis yang saya sebutkan tadi, hadis larangan Nabi kepada Bani Abdi Manaf, ada ulama yang mengkhususkan hadis itu terkhusus untuk sholat sunnah tawaf saja. Jadi ada yang mengkhususkan hadis yang saya ucapkan tadi terkhusus untuk dua rakaat yang disunahkan setelah tawaf. Dan kalau hadis itu dikhususkan untuk kesunahan sholat tawaf saja, kesunahan tawaf saja, maka hal itu tidaklah menjadi keistimewaan ya, karena sholat sunnah tawaf itu termasuk sholat sunnah yang sebabnya di awal, sebab mutaqaddim, sehingga tanpa berada di Makkah pun itu hal itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang dimakruhkan syariat. Akan tetapi pengkhususan sholat tawaf di hadis itu, pengkhususan itu ditolak oleh ulama lain ya, ditolak ditolak oleh ulama lain. Artinya hadis tadi tidak bisa diarahkan ke sholat sunat tawaf yang merupakan sebab mutaqaddim. Mengapa? Karena ada riwayat lain yang juga sahih, la tamna'u ahadan sholla. Jadi kalau riwayat pertama tadi, la tamna'u ahadan tofa, ya, tofa wa sholla, jangan kau cegah orang yang ingin tawaf dan sholat. Dan riwayat kedua ini tidak ada kata tawaf, langsung kata sholla. Jadi di hadis kedua hanya ada kata sholat saja, tidak ada kata tawaf. Sehingga karena di hadis kedua ini kata sholat mutlak tanpa ada tanpa ada kata tawaf, hadis yang pertama tadi justru diumumkan diumumkan sholat apapun yang dilakukan, tidak bisa dikhususkan ke sunnah tawaf saja, ya. Jadi baik sunnah tawaf maupun sunnah yang lainnya.